sesuatu yang dihasilkan dari kebersamaan dan kasih sayang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayangnya, dalam hal kecintaannya, dalam hal kelembutannya, itu bagaikan satu tubuh, seperti satu jasad. Apabila salah satu anggotanya mengeluh kesakitan, maka anggota yang lain ikut merasakan. Ikut merasakan dengan tidak bisa tidur, atau ikut merasakan demam. Nah, ini gambaran bagaimana kebersamaan, kesatuan yang terjalin antar kaum mukminin. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seperti ini. Ya, yang satu merasa, yang satu dalam keadaan sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, masih menggambarkan tentang kebersamaan dan kasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka menampakkan sikap keras kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum, namun berkasih sayang antar sesama mereka, saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi, ada tafahum, saling memahami, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Seperti ini bentuk kasih sayang dan kebersamaan antara kaum mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sabdanya, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh menghinanya. Wa la yakhdhiluhu, wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh merendahkannya. Nah, Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman yang dinyatakan bersaudara. Hadza kulluhu la yatahaqqaq illa bil i'tisam bi kitabillah was sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebersamaan, semua kasih sayang yang digambarkan oleh Allah, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, itu tidak akan terwujud, tidak akan terbukti, tidak akan ada kecuali dengan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hanya orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang mampu mewujudkan kebersamaan dan kasih sayang. Jika tidak, maka tidak akan ada yang namanya ulfah warrahmah. Nah, maka berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan melahirkan adanya kebersamaan dan kasih sayang. Indah rasanya kalau kita hidup dengan penuh kasih sayang dan kebersamaan. Sama-sama berpegang teguh di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena selama-lamanya, siapapun yang berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan terjadi perselisihan. Tidak akan terjadi gesekan. Ya. Tidak akan terjadi khilaf. Tidak akan saling memusuhi. Tidak akan saling membelakangi. Nah, karena kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam keduanya menuntut dan mendorong untuk kebersamaan dan lahirnya kasih sayang serta kecintaan. Nah. Selanjutnya ikhwan fiddin rahimakumullah, keindahan lain yang bisa dicapai dari berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ikhtifaul bid'ah. Melemahnya, tersembunyinya, tidak nampaknya, matinya kebid'ahan. Kalau kitabullah dan sunnah itu ditegakkan, maka segala macam bentuk bid'ah akan mati. Sejauh mana seseorang menegakkan kitabullah dan sunnah Rasul, maka sejauh itu pula kematian bid'ah. Dan bid'ah adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi umat. Bid'ah lebih berbahaya daripada kemaksiatan, daripada dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, tidaklah seberapa bahayanya dibandingkan dengan kaum muslimin yang melakukan kebid'ahan. Kaum muslimin yang melakukan dosa, yang melakukan kemaksiatan, dalam keadaan sadar kalau apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Tetapi kaum muslimin yang melakukan kebid'ahan, ia mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebid'ahan itu, sehingga tidak meyakini kalau itu adalah batil. Maka kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan dan dosa masih sangat mungkin untuk dapat bertaubat kepada Allah azza wa jalla, karena dia tahu apa yang dilakukannya adalah kebatilan, apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Tetapi yang melakukan kebid'ahan dalam keadaan yakin kalau apa yang dilakukannya itu hak, sehingga sulit baginya untuk bertaubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Dengan demikian, jika kita ingin kebid'ahan mati, ya, kebid'ahan itu sirna, kebid'ahan tidak ada, maka salah satu solusinya adalah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah. Berikutnya, keindahan yang akan didapat dengan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah adanya jalan kemuliaan. Adanya kemuliaan, adanya izzah. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di Quran surat Al-Anbiya. Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat zikrukum. Apa yang dimaksud dengan zikrukum? Kata para ahli tafsir, zikrukum ay izzukum. Zikrukum maksudnya adalah kemuliaan bagi kalian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab yang di dalam kitab ini ada kemuliaan. Afala ta'qilun, tidakkah kalian faham? Tidakkah kalian memahami? Subhanallah, banyak orang yang berupaya mencari kemuliaan, mencari izzah dalam hidupnya, tetapi tidak mendapatkannya. Sulit untuk bisa menggapainya. Kenapa? Karena kemuliaan dicari dengan cara yang salah. Coba kalau seandainya mencari kemuliaan itu melalui kitab dan sunnah, maka pasti akan didapatnya. Kekuatan kaum muslimin, kemuliaan kaum muslimin hanya ada ketika mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kaum muslimin jauh dari kitabullah dan sunnah Rasul, maka akan jauh dari yang namanya kemuliaan. Mestinya kita berpikir, mestinya kita merenung, mestinya kita sadar. Kenapa kaum muslimin di banyak belahan dunia, ya, di banyak negeri, itu dalam kondisi lemah. Tidak memiliki izzah, tidak memiliki kemuliaan. Salah satu penyebabnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah jauhnya mereka dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka hanya dengan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul, kemuliaan itu bisa dicapai. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebab datangnya hidayah. petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak katakan demikian? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan taraktu fikum amrain. Aku sudah tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadhillu. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Coba. Dikasih jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bi kitabillah. Selama kalian berpegang teguh kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, yang dijamin bagi siapa saja yang berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat, adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan hidayah, jalan petunjuk. Ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa ma siwa dzalika waswas asy-syaitan. Ilmu itu apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Selain keduanya adalah waswas syaitan. Bisikan-bisikan setan saja. Ya. Karena tidak dijamin keselamatannya. Tidak dijamin kebenarannya. Kalau kitabullah dan sunnah Rasul dijamin kebenarannya. Dijamin selamat bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Keindahan lain yang bisa kita dapatkan dari berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah selamat dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan adalah sesuatu yang kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Dalam doa tasyahud, ya. Kita diperintahkan untuk berlindung, untuk mengatakan a'udzu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah perselisihan. Perselisihan yang terjadi itu adalah bagian dari fitnah al-hayat, fitnah kehidupan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah ya, menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang masih diberikan kesempatan hidup ya di antara kalian, maka dia akan melihat apa? Perselisihan yang sangat banyak. Berarti salah satu dari fitnah kehidupan itu adalah al-ikhtilaf, adanya perselisihan. Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jaminan keselamatan dari fitnah kehidupan berupa apa? Al-ikhtilaf, perselisihan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya sudah memberitahukan kita sejak dulu, sekian abad yang lalu, ya. Tentang apa? Tentang adanya fitnah al-hayat, fitnah kehidupan, yaitu ikhtilaf. Solusinya adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah. Ikhwan fi din rahimakumullah. Keindahan lainnya adalah siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan mendapatkan jaminan keamanan dan ketentraman. Akan mendapatkan jaminan keamanan dan ketentraman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Quran surat Al-Baqarah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam diri mereka. Wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan ya, dalam diri orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada jaminan keamanan, ada jaminan ketentraman. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, siapa yang berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan mendapatkan kesempitan dalam hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari kitab, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang serba menakutkan, kehidupan yang tidak ada ketentraman di dalamnya. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami, kata Allah, akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Nah. Dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak memiliki petunjuk. Dalam keadaan tidak memiliki cahaya. Jika kita ingin hidup dengan aman, tentram, nyaman, maka solusinya adalah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai seluruh penduduk negeri yang tercinta, negeri kita ini, ya, semuanya tunduk kepada aturan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya kita semua akan mendapatkan naungan, keamanan dan ketentraman. Nah, hanya saja sedikit sekali orang yang memahami akan hal ini. Ya. Keamanan, ketentraman ya, tidak bisa didapat dengan kesejahteraan dalam hal ekonomi, ya, dengan hanya ketertiban dan keteraturan dalam hal politik, tidak. Ya. Tapi ada yang jauh lebih besar pengaruhnya terhadap keamanan dan ketentraman, yaitu berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Ya. Mustahil ada keteraturan dalam hal ekonomi, ada ketertiban dalam hal politik, apabila orang-orangnya jauh dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, keindahan lainnya adalah bahwa siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan mendapatkan jalan untuk bisa menemani ahlul khair wal ihsan, orang-orang yang baik, mendampingi mereka. Dan ini sudah janji Allah. Ini sudah janji Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah artinya adalah mengikuti kitabullah, berpegang teguh kepada kitabnya. Taat kepada Rasul, berpegang teguh kepada sunnahnya. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang akan bersama dengan golongan yang telah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan yang disebutkan tadi adalah sebaik-baik teman. Kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah dan rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Nah. Selain itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, bagi siapa yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, maka akan disediakan jalan untuk menyatukan perpecahan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada kitabullah. Kembalikan kepada Rasul artinya kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat kebenaran iman kepadanya dan iman kepada hari akhir. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Nah. Khana fidin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang keindahan-keindahan ya, yang akan diberikan dan akan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, maka sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Mungkin tidak cukup satu majelis. Ya. Namun mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi itu setidaknya mewakili. Ya. Keindahan-keindahan yang akan didapat, nah, akan dirasakan oleh siapa saja yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya hal yang penting untuk kita ketahui ya, adalah dengan apa seseorang telah dikatakan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh, beliau mengatakan bahwa ada beberapa perkara yang dengan itu seseorang dikatakan telah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tentunya berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya sebatas pengakuan atau klaim. Ya. Harus ada bukti. Harus ada tanda-tanda. Harus ada alamat. Ya. Maka kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh, yang pertama adalah bil aqidati as-sahihati, dengan akidah yang sahih. Dengan keyakinan yang benar. Beliau mengatakan ad-dalilu wal burhanu 'ala al-i'tisami bil kitabi was sunnah wat tamassuk bihima huwa al-i'tiqadu as-sahih. Dalil dan bukti ya, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah adalah al-i'tiqadu as-sahih, adanya keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar. Hadha huwa al-mizan, kata Syekh, inilah barometernya. Inilah yang jadi patokannya. Hadza huwal amrul muhim, inilah perkara yang paling penting. Hadza huwal haq, dan inilah kebenaran yang nyata. Hadza huwas siratul mustaqim, dan ini pula jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan al-i'tiqadu as-sahih, keyakinan yang sahih? Beliau mengatakan an yakunal muslimu ala ma kana alaihi salaful ummah min as-sahabati wat tabi'in. Wa ya'budu Allah 'azza wa jalla jami'a anwa'il ibadah. La yusyrik billahi syai'a. La syirkun akbar wa la syirkun asghar. Keyakinan yang sahih itu adalah seorang muslim. Ya. Seorang muslim berpegang teguh kepada apa yang dipegangi oleh para salaful ummah. Dari kalangan para sahabat atau para at-tabi'in. Seorang muslim mengikuti mereka. Mengikuti salaful ummah. Mengikuti sahabah, mengikuti tabi'in, dan seterusnya. Ini keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar. Dan seorang muslim beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Melakukan seluruh jenis-jenis ibadah. Dengan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya dengan sesuatu apapun. Tidak melakukan kesyirikan. Baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Ya. wa an ya'budallah bi ikhlasin wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, selain apa yang disebutkan tadi, juga seorang muslim hendaknya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an yathbuta lillahi azza wa jalla asma'ahu wa sifatahu itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Dan menetapkan bagi Allah azza wa jalla nama-namanya dan sifat-sifatnya isbatan bila tamtsil. Menetapkan semua itu tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Wa tanzihan, mensucikan Allah azza wa jalla bila ta'til, tanpa disertai dengan penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan i'tiqad as-sahih. Keyakinan yang benar. Ya. Sekali lagi, keyakinan yang benar adalah seseorang berada di atas apa yang dipegangi oleh salaful ummah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupakannya dan tanpa menolaknya. Nah. Hakadza fa awwalu syai'in huwa al-i'tiqadu as-sahih. Maka yang paling pertama, seseorang dikatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manakala memiliki keyakinan yang sahih. Manakala memiliki akidah yang lurus. Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya pengikut kitabullah dan sunnah Rasul. Menyatakan bahwa dirinya berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keyakinannya batil, maka tidak disebut berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena satu hal yang paling penting, seseorang bisa dikatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul manakala dia berada di atas akidah yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan tsanian bi sihhatil ibadati wal muamalah. Seseorang dikatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala ibadah dan muamalahnya benar. Ibadah dan muamalahnya lurus. Seperti apa ibadah dan muamalah yang benar itu? Syekh mengatakan la budda an takuna wafqa kitabillah. Ibadah dan muamalah tersebut harus menyepakati kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menyepakati sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh ibadah, seluruh muamalah yang dilakukan itu sesuai dengan aturan, arahan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usahanya, mencari rezekinya, ya, dan hal-hal lainnya yang termasuk ke dalam bab muamalah maupun bab ibadah itu selalu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang yang menyatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul, maka tidak bisa dikatakan telah berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Atau ternyata muamalahnya jauh dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul, juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Ya. Ibadahnya diatur oleh kitab dan sunnah. Muamalahnya diatur oleh kitab dan sunnah. Inilah yang dinyatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thalithan, yang ketiga adalah biluzumi jama'atil muslimin wa imamihim. Ya. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga pemimpin. Ya. Di bawah pemimpin. Ini yang ketiga. Syekh mengatakan, wa minad dalili wal burhani ala tamassuki bil kitabi was sunnah luzumu jama'atil muslimina wa imamihim. Di antara dalil dan bukti seseorang dinyatakan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah adalah luzumu jama'atil muslimin. Komitmen menjaga persatuan kaum muslimin wa imamihim, dan menjaga pemimpinnya. Di zaman fitnah, ya, poin yang ketiga ini sudah banyak yang melanggarnya. Karena tidak sabar. Ya, karena terbawa perasaan, terbawa emosi. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak menghormati wulatul umurnya. Ya, melepaskan diri dari ketaatan terhadap wulatul umur. Melakukan pembaiatan ya, kepada pihak yang sebenarnya tidak memiliki kekuasaan, bukan waliul umur, waliul amr. Ya. Sekali lagi, di zaman fitnah, poin yang ketiga ini banyak yang melanggarnya. Sekalipun mereka berteriak-teriak mengatakan kami pengikut kitab dan sunnah, kami berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, kalau perbuatannya seperti yang disebutkan tadi, maka tidak bisa diterima. Bukan seperti itu orang yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Orang yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, salah satu cirinya adalah luzumu jama'atil muslimin. Menjaga persatuan kaum muslimin. Wa imamihim, dan menjaga pemimpinnya. Nah, tidak melakukan pemberontakan. Tidak melakukan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari jama'ah kaum muslimin, ya, dari jama'ah kaum muslimin shibran, walaupun sejengkal, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Nah. Karena itu salah satu wasiat yang selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Jaga persatuan kaum muslimin dan jaga pemimpinnya. Ketika Khudzaifah, sahabat Khudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya, menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berita-berita, ya, khabar-khabar seputar berbagai macam kejadian yang nanti akan terjadi, akan datang masanya, maka sahabat Khudzaifah, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kiranya yang harus aku lakukan ketika aku mendapati berbagai macam kejelekan dan keburukan itu? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Berkomitmenlah untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan imamnya. Tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya para salaf melakukan pemberontakan. Baik dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan. Tidak ada sejarahnya demonstrasi dilakukan oleh para salaf. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Umar keluar melakukan demonstrasi kemudian disertai oleh para sahabat yang lainnya, ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Ya. Umar, Usamah bin Zaid dan yang lainnya, ini riwayat yang lemah. Ya. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Nah, pemberontakan dalam bentuk apapun sesuatu yang dihindari oleh para salaful ummah. Karena itu tidak sesuai dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. tradisi memberontak, ya, itu dilakukan oleh kelompok Khawarij, teroris. Pemberontakan berasal dari mereka. Ya. Kelompok itulah yang pertama kali mencetuskan keyakinan bolehnya melakukan pemberontakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menegaskan al-khawarij kilabu kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yamruquna minal Islam. Mereka ini telah keluar dari Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya, melesat dengan cepat dan jauh. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidak sampai di tenggorokannya. Fa'aina malaqitumuhum faqtuluhum, kata Nabi, di mana saja kalian jumpai mereka, maka bunuh mereka. Perangi mereka. Karena sesungguhnya telah disiapkan bagi orang-orang yang memerangi mereka pahala yang besar pada hari kiamat. Nah, ini pernyataan-pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok Khawarij yang melakukan sunnah pemberontakan. Ya, tradisi pemberontakan. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Kata Syekh, qala ahlul ilmi in 'aqada al-ijma'u 'ala wujubi luzumi jama'atil muslimin wa 'ala ta'ati waliyil amr. Para ahlul ilmi mengatakan bahwa telah ditetapkan ijma', kesepakatan tentang wajibnya menjaga persatuan kaum muslimin dan memberikan ketaatan kepada waliyul amr, serta tidak boleh memberontak mereka. Ammal kharijuna ala dhalika, adapun yang keluar dari prinsip ini, fahumul khawarij, maka mereka adalah khawarij. Mereka adalah khawarij. Fal khawariju asnaf, kelompok khawarij itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Ada di antara kelompok khawarij yang punya keyakinan bahwa tidak setiap orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Hati-hati. Ya. Mereka akan menolak. Kami tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita harus ingat bahwa bahwa yang demikian bukanlah satu-satunya ciri khawarij. Khawarij itu banyak cirinya. Dan salah satu ciri yang menonjolnya adalah al-khuruj alal hukam, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Kalau soal ini, sepakat. Kalau soal ini, sepakat. Mereka bersatu di atas pedang, kalau diistilahkan oleh para salaf. Memang banyak kelompok-kelompok, banyak organisasi-organisasinya. Berbeda-beda, setiap organisasi punya pemimpin, setiap kelompok ada yang menjadi pimpinannya, tetapi bersatu di atas pedang. Maksudnya apa? Bersatu dalam hal pemberontakan. Ya. Melakukan pemberontakan. Nah, maka mereka yang melakukan pemberontakan tidak dikatakan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang keempat berikutnya adalah bidda'wati ilallahi azza wa jal. Dengan dakwah kepada Allah azza wa jal. Asy-Syaikh mengatakan, kadzalika min ad-dalili wal burhan 'ala at-tamassuki bil kitabi was sunnah ad-da'watu ilallah. Demikian juga merupakan bukti dan dalil seseorang dinyatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ad-da'watu ilallah, menegakkan dakwah kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, qul hadihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan ini, ala basiratin, di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, "hadhihi sabili," inilah jalanku. Apa itu dakwah? Ya. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mutamassik bil kitab was sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, dia harus menegakkan dakwah. Mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah menjadi salah satu dari prinsipnya dalam menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kelima, khamisan bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dengan amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Qala Syekh, kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Demikian juga seseorang dapat dikatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manakala menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari segala hal yang mungkar. Tidak diam dari kemungkaran. Tidak membiarkan kemungkaran yang terjadi. Dan jalannya para salaf seperti ini. Ya. Tidak ada satu kemungkaran pun melainkan ditegur. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti ini. Tidak membiarkan adanya kemungkaran. Melainkan beliau tegur. Nah. Kemungkaran yang dilakukan oleh pribadi tertentu atau bahkan oleh sekelompok orang sekalipun. Ya. Makanya salah satu manhaj salaf adalah manhaj an-naqd, manhaj kritik, manhaj al-jarh. Ya. Ini prinsip salaf. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Idza sakata anta wa sakattu ana, famata yu'raful haqq minal batil?" Kalau engkau diam, aku diam, maka kapan kebenaran itu akan diketahui dari kebatilan? Ya. Kalau semua membiarkan kebatilan, maka kapan yang hak itu akan bisa terlihat? Nah, kebenaran harus diterangkan, yang hak, yang ma'ruf harus dijelaskan, dan yang mungkar, yang batil pun harus dijelaskan. Tujuan utama ketika menjelaskan kemungkaran, menjelaskan kebatilan adalah agar jangan sampai ada orang yang berjalan di atasnya. Nah. Orang yang mutamassik bil kitabillah was sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjaga prinsip ini. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Baru bisa dikatakan al-mutamassik, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Adapun kalau ada orang yang berpura-pura tidak tahu terhadap kemungkaran, terhadap sebuah kesalahan, maka tidaklah dikatakan mutamassik bi kitabillah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang membanding-bandingkan antara perkara yang baik yang dilakukan oleh seseorang dengan perkara yang batil yang dilakukan oleh seseorang, maka dia tidak dikatakan mutamassik bil kitabillah wa sunnati rasulillah. Tidak dikatakan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Ya, ya walaupun salah kan kebaikannya banyak. Ya walaupun dari sisi ini keliru, tapi kan Masya Allah ini da'i ila sunnah. Ya. Orang yang mendakwahkan kepada sunnah. Ya. Ini bukan orang yang mutamassik bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bermudah-mudah dalam hal ini, tapi kan dakwanya dakwah sunnah. Kebaikannya sangat besar. Jasanya luar biasa. Berapa banyak jemaah tabligh yang jadi sunni karena gara-gara dia. Berapa banyak ini dan itu menjadi baik karena gara-gara dia. Kalau soal ini, ya, sudahlah. Soal dia ceramah di TV, itu gampang. Toh para ulama juga khilaf. Ya, khilaf di sisi mana? Sudah, enggak usah dipermasalahkan masalah itu. Yang penting dia mendakwahkan sunnah, mengajarkan sunnah, membimbing manusia kepada sunnah. Ya, kalau soal dia dakwah di TV, itu kan wasilah. Sederhana saja. Kan lebih baik daripada nonton dangdutan. Ya subhanallah. Ya, perbandingannya dengan dangdutan. Ya. Berarti hina sekali, ya kan? Kenapa? Karena membandingkan dengan sesuatu yang rendahan. Kalau mau membandingkan itu dengan sesuatu yang baik, ya enggak? Ini timpang. Yang satu jelek sekali. Ya. Subhanallah. Tidak bisa begitu. Orang yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah adalah orang yang berusaha untuk tetap berada di atas yang hak. Ya. Tetap berada di atas perkara yang hak. Tidak mendiamkan yang ma'ruf. Kalau salah, katakan salah. Ini salah. Tidak benar. Ini menyelisih prinsip salaf. Tidak bisa begitu. Ya. Jangan, ya sudahlah, kan baik. Kan da'i ila sunnah. Sedikit sekali ya akhi, sekarang ini da'i yang mendakwahkan kepada sunnah. Memang. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Kita ini tidak butuh jumlah. Ya. Tidak butuh jumlah. Yang butuh adalah kualitas yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah da'i-da'i yang benar-benar jujur. Berpegang teguh di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak kepentingan dalam dakwahnya. Ini yang kita butuhkan. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sadisan yang keenam, bi taqdimi qaulillahi wa rasulihi ala ma siwa huma. Dengan mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya dari selain keduanya. Asy-Syaikh mengatakan kadzalika taqdimu qaulillah wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala qaulir rijal. Orang yang dikatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu mendahulukan qaulullah dan qaulur rasul daripada qaul seseorang. Ya. Di awal pertemuan kita sudah sampaikan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan ajibtu li qaumin, sungguh aku heran terhadap suatu kaum yang mereka arafu al-isnada wa sihhatahu, mereka tahu sanad hadis, mereka tahu kesahihan sebuah hadis. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, tetapi mereka meninggalkan hadis dan mengambil pendapatnya Sufyan. Ini Sufyan, Sufyan adalah seorang imam wara' zahid ahli hadis, seorang imam. Tidak boleh kita mendahulukan perkataannya di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang imam saja yang seperti itu, Sufyan, kita tidak boleh mendahulukan perkataannya di atas qaulullah dan qaul Rasul, apalagi seorang firanda. Yang subhanallah timpang sekali perbedaannya jauh antara Sufyan dengan firanda. Sudah jelas bagaimana keborokan demokrasi. Demokrasi bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Kitab dan sunnah membimbingkan untuk tidak mengikuti hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan, mendidik kepada kita untuk tidak mengikuti kebanyakan manusia. Yudhilluka an sabili. Karena mereka itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada firanda mengatakan, ya akhi, kita boleh memilih. Dalam rangka apa? Salah satunya alasannya akhaffu dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Sekarang faktanya, adakah di antara pilihan-pilihan itu yang lebih ringan mudaratnya? Sama semuanya. Yang satu kafir, yang kedua ada wanitanya, yang ketiga jil, syiah. Mana yang mendingnya? Ada yang lebih ringan mudaratnya? Ada yang lebih ringan? Anta pilih orang kafir sama mudarat. Anta pilih wanita sama haram hukumnya. Memilih orang yang loyal kepada syiah dan jil, sama. Lalu mau milih yang mana? Mana yang lebih ringan? Ada yang lebih ringan? Ada. Ada. Apa? Memilih wanita. Ya akhi, bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan tidak akan baik keadaan suatu kaum. Lan yuflihal qaum. Tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh seorang wanita. Memilih yang loyal kepada jil dan syiah. Syiah lebih berbahaya dari kufar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hal ini. Kalau kekafiran Yahudi, kekafiran Nasrani, jelas. Tapi Syiah banyak yang tertipu dengannya. Maka Syiah lebih awar, lebih berbahaya. Lalu dari sisi mana mengatakan akhafu dhararain? Mengambil keringanan yang lebih, mengambil sesuatu yang lebih ringan mudaratnya. Mana? Semua mudarat dan semua sama mudaratnya. Salah satu alasannya itu tadi, mengambil mudarat yang lebih ringan. Akhirnya apa? Memberikan pilihan kepada siapa? Kepada orang yang loyal, kepada orang yang membela Syiah, kepada mantan rektor Para Madinah, Jil. Mantan rektor Para Madinah dipilih. Kepada orang yang menganggap Syiah tidak berbahaya, subhanallah. Apakah kemudian kita masih akan tetap mengikuti perkataannya? Yukhalifu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri dalam keadaan sepakat mengatakan bahwa demokrasi memang bukan bagian dari Islam. Sepakat. Dia sendiri sepakat mengatakan seperti itu. Tetapi, kata dia, kita memilih dalam rangka mengambil mudarat yang lebih ringan. Wa faktanya, tidak ada mudarat yang lebih ringan. Sama mudaratnya. Masihkah akan memilih? Subhanallah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, seperti inikah yang dikatakan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah? Seperti inikah yang mendakwahkan sunnah? Seperti inikah yang mengajak umat kepada sunnah? Ini namanya pembodohan terhadap umat. Satu sisi umat diajak kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain umat diajak juga untuk menyelisih kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah adalah orang yang selalu mendahulukan kalam Allah, kalam Rasul, qaulullah, qaulur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh tentang bukti atau dalil bahwa seseorang dikatakan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ini kita akhiri pembahasan tentang indahnya hidup di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. sini juga ada pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab. Baik, ikhwan fil din rahimakumullah. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini di antaranya pertama, bagaimana menyikapi sebagian orang awam yang berpendapat bahwa aqiqah dan khitan bagi perempuan bukan bagian dari syariat agama Islam? Karena tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Nah, ini pendapat yang tidak benar, ya. Karena meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangannya tentang hal ini, namun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya tentang syariat khitan hatta bagi perempuan, ya, dan juga syariat aqiqah. Nah, dan bagi siapa yang meyakini kebenaran Al-Quran, maka konsekuensinya adalah harus menerima as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan idzal taqa al-khitanan, ya, apabila dua yang dikhitan bertemu. Apabila dua yang dikhitan bertemu, berhubungan. Ini tentu mengarah kepada yang laki-laki, dalam hal ini suami, dan kepada yang wanita, dan dalam hal ini adalah istri. Karena yang sah, ya, secara syariat melakukan hubungan badan hanyalah suami dan istri. Nah, para ulama mengatakan wajib. Mereka mengambil kesimpulan salah satunya dengan hadis ini bahwa khitan wajib hatta bagi wanita. Nah, memang ada yang mengatakan tidak wajib, seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, namun tetap beliau mendorong, menekankan bagi wanita untuk melakukan khitan, ya, litakhfif syahawati, untuk meringankan syahwatnya. Nah, kalau Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan wajib tidak hanya bagi laki-laki tetapi juga bagi wanita. Nah, soal aqiqah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, ya, kullu mauludin marhuna bi aqiqati. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan tergadai. Ya. Nah, artinya di sini ada arahan untuk melakukan aqiqah supaya terlepas. Nah, bagi anak laki-laki menyembelih dua kambing dan bagi wanita satu kambing. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya dengan ketakutan kepada sesuatu hal atau benda, ya, yang disebut fobia? Tergantung benda itu seperti apa, ya. Tergantung bendanya seperti apa. Kalau bendanya memang sesuatu yang sepakat semua orang ada perasaan takut darinya, ya, maka ketakutan ini bisa jadi dikatakan sebagai ketakutan yang sifatnya tabiat. Dan khawfut tabi'ah, ketakutan yang sifatnya tabiat, ya, tidaklah masuk dalam kategori syirik, selama ketakutan terhadap hal tersebut tidak melebihi ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun takut dari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti, maka harus diobati.

Taib. Dikatakan di sini soal kebidahan. Soal kebidahan. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW? Apakah termasuk perkara bid'ah? Kalau perkembangan teknologi ini tidak termasuk perkara bid'ah yang dilarang dalam syariat. Ya. Kalaupun secara bahasa dikatakan bid'ah mungkin, karena itu sesuatu yang baru ya, perkembangan zaman yang baru yang zaman dulu tidak ada. Tapi kalau yang dimaksud adalah bid'ah yang dilarang dalam syariat, maka tidak. Ya. Bid'ah yang dilarang dalam syariat adalah hal-hal yang menyangkut urusan din, urusan agama. Nah, kalau soal perkembangan teknologi, muncul HP dengan berbagai macam jenisnya, adalah merupakan kemudahan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, dan kemudahan-kemudahan itu, teknologi-teknologi tersebut, ya, tidak dihukumi secara zatnya. Namun dilihat dari segi penggunaannya. Ya. Kalau digunakan untuk hal-hal yang haram, melanggar perintah Allah, maka haram hukumnya. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang baik, membantu, ya, penyebaran ta'lim dan lain sebagainya, boleh. Nah, jadi intinya, perkembangan-perkembangan teknologi, ya, hal-hal yang baru, yang sifatnya duniawi, yang berkembang pada saat ini, selama tidak menyelisihi syariat, itu dibolehkan. Perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah, naik motor, naik mobil, bukan bid'ah secara syariat yang terlarang. Ya, tapi kalaupun kekeh, ya, kalaupun tetap mau mengatakan itu bid'ah, ya sudahlah, katakanlah bid'ah, tapi dari segi bahasa saja, bahwa itu sesuatu yang baru. Nah, ada orang kan yang ngeyel gitu. Kan zaman dulu belum ada, zaman sekarang ada, berarti bid'ah. Oke, ya, bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak terlarang. Kalaupun tetap ngotot, ya sudah, kamu kembali ke zaman dulu. Ya. Jangan hidup di zaman sekarang. Ya. Bolehkah menjamak sholat di rumah dalam keadaan hujan? Nah, ikhtilafa al-ulama, para ulama berselisih pendapat tentang menjamak karena hujan. Ya. Sebagian ada yang mengatakan boleh. Ya. Menjamak sholat karena hujan. Nah, dan sebagian yang lain berpendapat tidak. Nah. Bolehkah seorang salafi berbicara tentang jima untuk bercanda sesama ikhwah? Lah, ada sia-sia ya. Ini sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi termasuk hal yang dilarang memang. Ya, seorang laki-laki, seorang suami menceritakan hubungannya dengan istrinya kepada orang lain. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sebaliknya, seorang wanita menceritakan hubungannya dengan suaminya kepada wanita yang lain, tidak boleh, jangan. Ya. Mending ngobrol cerita hal-hal yang lain, ilmu atau yang lainnya, soal nikah misalnya. Belum nikah sudah cerita-cerita masalah seperti ini. Ada sia-sia. Kenapa sia-sia? Ya sama-sama belum tahu. Iya kan? Sia-sia, percuma. Nah, saya bisa lo cukup ya. Banyak pertanyaan. Tapi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang belum terjawab, ya semoga nanti bisa mendapatkan jawabannya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.